الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الدين حفظني وحفظكم الله, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab التوحيد, di mana pada pembahasan yang terakhir kita masih pada bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab yang berkaitan dengan barang siapa yang mengingkari, menafikan sesuatu dari nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang wajib bagi seorang muslim muwahid adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, al-iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min anwa'it tauhid, dan di antara jenis-jenis tauhid adalah tauhidul asma' was sifat. Wa sabaqa aydhan, dan telah kita jelaskan pula manhaju ahli sunnati wal jamaah fi tauhidil asma'i was sifat atau fi itsbat al asma'i was sifat, manhaj atau prinsipnya ahli sunnah di dalam beriman, menetapkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama serta sifat-sifatnya. Maka kita pada kesempatan kali ini akan membaca al-adillah, begitu pula al-athar yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala terkait bab ini. Faqala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ucapan al-musannif man jahada al-juhud, maknanya adalah an-nafi wal ingkar, menafikan atau mengingkari. Ini makna dari al-juhud. Sehingga jahada syai'an minal asma'i was sifat ay mengingkari, menafikan, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam al-adillah. Bagaimana hukumnya orang-orang yang seperti ini? Qala al-musannif wa qawlullah ta'ala wa hum yakfuruna birrahman al-ayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang musyrikin, mereka kufur terhadap ar-Rahman. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara perangainya orang-orang musyrikin, di mana mereka mengkufuri, yakni tidak mengimani nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rahman. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebut atau bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Maka ketika hal ini didengar oleh orang-orang musyrikin, mereka berkata, lihat, perhatikan Muhammad, dia menyeru kepada tauhid, menyeru kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia sendiri berdoa kepada Ar-Rahman. Yakni orang-orang musyrikin tidak menganggap bahwasanya Ar-Rahman adalah ismun min asma'illah, termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkarinya. Mereka menganggap itu adalah nama selain nama-nama Allah. nama dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan la na'lamu ar-Rahman illa Rahman al-Yamamah. Kita tidak tahu siapa itu ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah, yakni Musailamah al-Kadzdzab. Di mana Musailamah al-Kadzdzab dia menamai atau digelari dengan Rahman. Naam. Maka turunlah ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang musyrikin mengkufuri, tidak mau mengimani nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Ar-Rahman. Padahal Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka. Qul idullah aw idur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang musyrikin, udu'ullah, berdoalah kepada Allah, awidu'ur rahman, atau berdoalah kepada ar-Rahman, yang mana saja boleh. Kamu minta kepada Allah, meminta kepada ar-Rahman, semuanya adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya satu. Maka setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama apapun yang kau berdoa dengannya, maka hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala seluruh nama-nama yang husna, yang baik. Sehingga dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan orang-orang musyrikin yang mereka menganggap bahasanya Ar-Rahman itu bukan dari nama Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasanya Ar-Rahman itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kau doai, kau berdoa dengan menyebut ya Allah atau berdoa dengan menyebut ya Rahman, semuanya sama. Falahul asmaul husna. Hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala seluruh nama-nama yang husna, yang baik, sempurna. Dan asyahid dari ayat ini berkaitan dengan pembahasan bab di mana ayat ini menjelaskan ini khisalil musyrikin, di antara perangainya orang-orang musyrikin adalah mereka menafikan dan mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tidak beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam Al-Kitab Sunnah, maka mereka seperti pendahulunya dari kalangan musyrikin. Dan di sana disebutkan faedah oleh Syekh Nuthaimin rahimahullah ta'ala tentang nama Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya adalah Nur-Rahmatil Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Ini makna dari Ar-Rahman. Di mana sifat rahmah yang terdapat pada Ar-Rahman ini mencakup seluruh makhluk dan sifatnya umum. Sehingga tidak ada satu makhluk pun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dan tertera atau terdapat pada nama Ar-Rahman. Karena makna dari Ar-Rahman yakni dzurrahmatil wasi'ah, zat yang maha memiliki rahmat yang luas mencakup seluruh makhluknya. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang didapatkan oleh makhluk itu semua bentuk rahmat dan nikmat minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidak ada satupun kenikmatan yang terdapat pada diri kalian melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ar-Rahman itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mukhtassah bihi. Nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya tidak boleh ada yang menamai dirinya selain Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman. Dan ini seperti nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu sendiri, Lafzul Jalalah Allah. Dan nama ini adalah nama yang mukhtasah bihi. Nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya tidak boleh dari kalangan makhluk untuk menamai dirinya dengan Allah. Karena makna dari Allah adalah Al-Ma'luhul Haq, yang disembah, yang diibadahi dengan hak. Dan makna ini tidak akan mungkin terdapat atau pantas kecuali hanya kepada Allah. Karena kandungan makna yang terdapat di dalam Lafzul Jalalah Allah itu tidak pantas disandang melainkan hanya untuk Allah, maka tidak boleh bagi makhluk menamai dirinya dengan Allah. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, juga begitu pula Ar-Rahman pun seperti itu. Ar-Rahman pun seperti itu. Tidak boleh untuk seorang menamai dirinya atau keluarganya, anaknya dengan Ar-Rahman. Adapun dengan idhofah, dibofahkan seperti Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, atau Saifur Rahman, pedangnya Ar-Rahman, atau Amatur Rahman, Ubaidur Rahman, dan yang semisalnya, ini diperbolehkan. Tapi menamai secara khusus dirinya dengan Ar-Rahman ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena makna yang terkandung di dalam lafzu Ar-Rahman ini hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana telah kita jelaskan tadi, bahwasanya makna dari Ar-Rahman Dzurrahmatil Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang maha luas, di mana rahmatnya mencakup seluruh makhluk, seluruh yang ada itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin disandang oleh makhluk. Yang seperti ini tidak boleh atau tidak pantas, tidak layak disandang oleh makhluk. Naam. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun intinya syahid dari ayat ini, ayat ini menjelaskan bahasanya min khisali al-musyrikin, di antara perangainya orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang yang menentang, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka tidak beriman dengan nama Ar-Rahman. Nah, sehingga kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, salaf mereka adalah dari kalangan musyrikin. Naam. Baik itu menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh seperti orang-orang Jahmiyah, atau menafikan sifat-sifat Allah secara menyeluruh walaupun beriman kepada nama-nama Allah secara lafaz, kal Mu'tazilah, atau beriman kepada sebagian nama Allah dan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Asy'ari, maka salah mereka adalah orang-orang musyrikin, terutama yang paling banyak, yang paling merebak di tempat kita, di daerah kita adalah orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang memiliki akidah Asy'ariyah. Dan di antara keyakinan batil dari orang-orang Asy'ariyah, mereka menafikan nama-nama dan atau menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang menurut mereka masuk akal. Sehingga secara garis besar orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan, sebagian mereka menetapkan 7 sifat saja. Allah itu hanya memiliki 7 sifat. atau sebagiannya 18. Ini akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Adapun baqiyatus sifat, mereka imma ditakwil, dirubah maknanya, atau tafwid. Mereka melakukan tafwid, yaitu mengatakan Allahu a'lam dari makna sifat ini. Misalan, contoh, ketika mereka sampai pada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya beristiwa. Istiwa maknanya secara bahasa Arab yaitu berada di atas. Ini secara garis besarnya. Sehingga dari ayat ini terdapat isbat penetapan bahwasanya Allah itu di atas. Namun orang-orang Asy'ariyah ketika melewati ayat ini, mereka tidak mengimaninya. Tidak, Allah itu tidak berada di atas. Dan maksud dari ayat ini bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Rahman beristiwa di atas arsy-Nya, bukan artinya sebagaimana yang difahami pada zahir dari redaksi ayat. Yang nampak, yang difahami langsung dari ayat. Tapi ada takwilnya. Ditakwil istilah mereka. Takwilnya adalah istaula, yang maknanya adalah menguasai. Sehingga makna dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay istaula. Rahman, Ar-Rahman berada di atas arsy-Nya. Ini akidahnya ahli sunnah, beriman bahwasanya Allah istawa 'ala arsyih. Beriman sesuai dengan redaksi ayat. Sesuai dengan zahir dari makna ayat. Naam. Tapi orang-orang Asy'ariyah tidak mengimani zahir dari ayat ini. Mereka mengatakan bukan maknanya sebagaimana zahir. Maknanya adalah istaula. Allah menguasai arsy-Nya. Maknanya dirubah. Dan mereka istilahkan dengan takwil. Takwilnya adalah seperti ini. Nah, ataupun contoh lain ketika melewati hadis yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ahlu sunnah, mereka prinsip mereka dalam hadis ini dan yang semisalnya dari hadis-hadis sifat, mereka meyakini sebagaimana zahir redaksi dari hadis ini. Ketika Rasul bersabda, yanzilu rabbuna, Allah turun, Rabb kita turun ke langit dunia. Maka ahlu sunnah beriman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman sebagaimana zahir dari redaksinya, yang nampak dari redaksinya. Namun orang-orang Asy'ariyah tidak beriman dengan hal ini. Oh, bukan maksudnya, bukan artinya itu Allah betul-betul turun. Jangan difahami secara polos, kata mereka. Jangan difahami secara polos. Hadis ini jangan difahami secara polos. Bahwasanya Allah betul-betul turun. Karena menurut mereka, menurut logika mereka, ini mustahil. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti dunia itu lebih besar daripada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti Allah itu asalnya di atas kemudian turun. Dan yang semisalnya dari konsekuensi-konsekuensi yang menurut logika mereka itu tidak bisa diterima. Sehingga mereka harus mentakwil. Takwilnya, maksud dari hadis ini takwilnya adalah yanzilu rahmatullah. Yang turun itu rahmatnya Allah atau malaikatnya Allah. Bukan Allah yang turun. Tapi itu maksudnya adalah rahmatnya Allah, malaikatnya Allah. Nah, ini diantara penyimpangannya orang-orang Asy'ariyah, terutama di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannif rahimahullah taala wa fi sahih al-Bukhari qala Ali hadithun nas bima ya'rifun Aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Dan di dalam Sahih Bukhari berkata Ali bin Abi Thalib, ajaklah bicara manusia dengan sesuatu yang bisa mereka fahami. Apakah kalian mau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya didustakan? Maka di dalam asar ini yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib menjelaskan dan menerangkan di antara manhaj atau metode di dalam dakwah. Bahwasanya ketika mukhatabatun nas, ketika mengajak bicara orang, itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka, level pemahaman mereka. Ketika seorang itu berbicara dengan ahlul ilm, orang yang berilmu, maka tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa orang berilmu. Begitu pula ketika seorang itu berbicara atau memberikan materi kepada awamun nas, masyarakat awam yang mungkin masih jauh dari belajar agama dengan intensif, maka cara bicaranya atau bahasa yang digunakan itu disesuaikan dengan kemampuan mereka memahami. Nah, begitu pula ketika mengajar, beda antara mengajar misalnya santri yang sudah lama mondok dengan mengajar orang-orang awam, mengisi pengajian orang-orang awam. Walaupun kitabnya sama, walaupun yang dibahas sama, tapi ketika yang diajak bicara atau yang diajari adalah santri yang biasa dengan bahasa-bahasa ilmiah, ataupun bisa mereka sedikit kurang lebihnya memahami bahasa Arab, bisa diajak misalnya diajari sedikit demi sedikit materi pengantarnya atau bahasa ketika mengajar dengan bahasa Arab, karena yang diajar adalah santri-santri lama. Tapi ketika yang diajak bicara orang-orang awam, yang diajari orang-orang awam, tidak mungkin hal tersebut diterapkan. Mengajari orang-orang awam munas tentunya sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Ini maksud dari ucapan Ali, hadithun nasa bima ya'arifun. Ajalah bicara manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Maka dari sini, dari asar ini pula, bisa dipetik faedah pentingnya untuk seorang itu mengetahui hal al-mad'uwin, kondisi mad'unya. Sebelum dia terjun di dalam dakwah, terjun di suatu tempat, mengajar di suatu tempat, dia perlu memahami kondisi yang dia dakwahi. Dia mempelajari dulu, dia melihat dulu bagaimana kondisi masyarakatnya, apakah banyak orang awamnya, ataukah orang-orang yang banyak syubhatnya, ataukah misalnya di situ banyak orang khawaridnya, atau misalnya diminta untuk mengisi di tempat banyak ikhwahnya ataukah tidak, ikhwah lama ataukah baru. Itu dipelajari dalam rangka ketika memberikan materi itu sesuai dengan pemahaman mereka. Apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan oleh para mad'u, sehingga tidak bisa disamaratakan ketika berdakwah di suatu tempat dengan tempat yang lain, itu cara mengajarnya sama. Cara mengajarnya sama, harus dibedakan berdasarkan asar ini. Begitu pula berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Di sini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz sebagai dai, beliau menjelaskan dulu kondisi para mad'u, kondisi masyarakat yang Mu'adz akan terjun di situ. Masyarakatnya adalah masyarakat ahlul kitab. Yang tentunya ahlul kitab mereka punya syubhat. Mereka pernah belajar. Mereka lebih kritis tentunya. Ketika dijelaskan, ketika didakwahi, mereka tidak semata-mata langsung terima. Tapi mereka pasti punya syubhat dulu. Yang seyogianya bagi seorang yang berilmu harus persiapan. Bagaimana ketika mereka melontarkan syubhat ini? Dan dia bisa menjawabnya, dia bisa membantahnya. dia bisa menjelaskannya. Nah, maka ini diantara uslub atau metode yang sepantasnya bagi seorang da'i untuk memperhatikan. Nah, kemudian setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, aturiduna ayukadzdzaba Allah wa rasuluh? Apakah kalian menginginkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya didustai? Yakni ketika seorang itu berbicara namun tidak melihat kondisi orang yang diajak bicara, tidak melihat kadar pemahaman dari orang yang diajak bicara, akan muncul bahasa orang sekarang misunderstanding. Salah memahami. Ketika kita menyampaikan hal yang seperti ini, misalnya masalah yang rumit, permasalahan atau pembahasan yang sifatnya rumit, yang terkadang hanya difahami oleh seorang talib ilmu yang mutamakin, seorang penuntut ilmu yang kokoh keilmuannya. Tapi dia buka pembahasan ini di tengah-tengah orang yang baru belajar. Kemudian dia tidak bisa memahami dengan baik. Sehingga apa yang ditangkap? Salah. Muncul salah pemahaman. Atau sebagian orang mengatakan misunderstanding. Maka dari situ muncul barakallahu fikum kesan-kesan yang tidak baik. Ini maksud dari ucapan Ali bin Abi Thalib, aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa rasul, apakah kalian menginginkan untuk Allah dan Rasul-Nya didustakan? Orang-orang lari dari dakwahmu karena cara menyampaikannya tidak sesuai porsinya. Nah, di dalam atsar ini Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang uslub atau metode ketika seorang itu menyampaikan ilmu, yaitu menyampaikan dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Dan jangan sampai seorang ketika menyampaikan itu melebihi batas pemahaman orang yang diajak bicara. Karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah, yaitu akan disalahfahami. Terutama dalam permasalahan agama. Ketika menjelaskannya dengan cara yang kurang hikmah, atau tidak dengan cara yang baik, atau melebihi kadar pemahaman seorang yang diajak bicara, ini akan muncul misunderstanding tadi. Salah pemahaman. Lalu apa keterkaitan asar ini dengan pembahasan bab? Di mana pembahasan bab berkaitan dengan orang-orang yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa taujih min ahli ilm. Ada beberapa arahan dari para ulama terkait pembahasan ini. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan asar ini di dalam bab orang-orang yang menafikan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yang pertama, pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perkara yang rumit untuk disampaikan, terutama inda awamin nas. Sehingga terkadang pembahasan ini disampaikan tidak langsung kepada orang-orang yang tidak memahaminya. Tidak memahaminya. Dan arahan ini dari para ulama, lahu nawar. Nah, ketika misal seorang diminta untuk mengisi di suatu tempat, terutama di tempat awamunas, tapi materi yang dibawakan itu langsung berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya rumit, langsung membahas akidah tauhidiyah misalnya. Syarah akidah tauhidiyah. Saya mau membahas kitab ini, padahal yang diajak bicara itu awamunas. Nah, itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Tapi pembahasannya itu pembahasan yang sulit untuk difahami oleh orang-orang yang belum mengenal dakwah. Atau orang-orang yang sudah mengenal dakwah pun ketika diangkat materi ini belum tentu semuanya paham. Nah, ini yang pertama. Atau yang kedua, pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disampaikan sesuai dengan kadar atau porsi yang difahami oleh orang-orang. Yakni ketika kita mengangkat masalah ini, mengangkat atau membahas tentang pembahasan tauhid al-asma wa sifat, Maka ketika disampaikan, berusahalah menyampaikan hal ini sesuai dengan kadar kemampuan dalam orang memahami. Nah, tentunya orang yang baru belajar, baru mengerti, baru mendalami, tidak langsung disampaikan dengan detail. Dijelaskan secara global dulu. Dijelaskan manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini secara garis besarnya. Sering diulang-ulangi. Ketika mereka sudah paham secara garis besar, barulah dirinci satu persatu. Kaidah-kaidah ahli sunnati wal jamaah di dalam tauhid al-asma wa sifat. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam yang berkaitan dengan tauji hadal athar. Kemudian yang berikutnya. Waraa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi an Ibni Abbas annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalik. Faqal ma faraqu haula yajiduna riqatan inda muhkamih wa yahlikuna inda mutasyabih ittah. Dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musnadnya, dan sanadnya sahih, dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas melihat ada seorang yang berdiri, yakni berdiri kaget di majelisnya. Ketika orang tadi mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang permasalahan sifat-sifat Allah. Istingkara lidzalik, karena orang tadi merasa mengingkari hadis tersebut, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka kata Ibnu Abbas, "Ma faraqu haula?" Ma faraku ahaula. Kenapa mereka itu takut? Apa yang membuat mereka itu mengingkari hal tersebut? Yani ketika Ibn Abbas mengajari atau menyampaikan hadis terkait dengan pembahasan sifat, ada orang yang merasa tidak percaya, merasa kaget, sampai berdiri. Maka tanggapan dari Ibn Abbas, dia mengatakan, ma faraku ahaula. Kenapa mereka takut? Yajiduna riqatan 'inda muhkamih. Yajiduna riqatan 'inda muhkamih. Mereka mendapati rasa takut pada dalil-dalil yang sifatnya muhkam, yang jelas. Yani ketika berkaitan dengan ahaditsus sifat, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kata Ibnu Abbas, hadis ini adalah hadis yang sifatnya muhkam, yang jelas, gamblang. Tapi mereka kenapa tidak mau menerima? Kenapa mereka merasa takut untuk menerima dan percaya terhadap hadis Nabi? Wa yahlikuna 'inda mutasyabih. Dan mereka binasa ketika terjatuh di dalam dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih intah. Maka di dalam atsar ini disebutkan bahwasanya di majelisnya Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ada salah seorang yang merasa kaget, sampai berdiri, yakni mengingkari hal tersebut. Tidak percaya, berat untuk menerima hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nah, semisal ketika kita misalnya menyampaikan dalil-dalil yang berkaitan dengan Uluwullah subhanahu wa ta'ala, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bahasanya Allah berada di atas. Allah posisinya, tempatnya berada di atas seluruh makhluknya. Yakni betul-betul tempatnya di atas. Dan menambahkan dalil-dalil yang sifatnya wadih, jelas, gamblang. Orang awam pun yang fitrahnya masih bersih, itu akan menerimanya. Oleh karena itu kalau kita melihat orang-orang awam yang tidak tercampuri atau tidak belajar ilmu kalam, mereka secara lisannya percaya, itu serahkan saja pada yang di atas. Serahkan saja pada yang di atas. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkari hal tersebut. Artinya mereka secara fitrah saja mereka mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Lebih-lebih lagi dalil-dalil yang sangat banyak yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini orang awam. Namun orang-orang yang terkontaminasi dengan belajar ilmu kalam wal mantik, mereka akan berat menerima hadis-hadis atau dalil-dalil yang seperti ini. Maka seperti ini pula kondisinya ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis yang berkaitan dengan sifat. Maka ada orang yang enggak percaya, berat untuk menerimanya. Seperti kalau kita misalnya menyampaikan hadis-hadis terkait dengan tingginya Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang yang sudah terkontaminasi ilmu kalam. Ahlussunnah mengatakan aynallahu fis-sama, di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit. Wa yusyir bi asbu'i, dan mengisyaratkan dengan jarinya. Maka kalau kita melihat orang-orang filsafat, orang-orang yang mereka dianggap bertitel, mereka akan mengatakan tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah itu di atas. Ini ucapan yang sesat. Bahkan mereka menulis artikel secara tersendiri yang mengkritik ucapan orang-orang awam, kita serahkan pada yang di atas. Di mana ucapan ini adalah ucapan yang sesuai fitrah, sesuai dalil minal kitab wa sunnah. Serahkan kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menulis risalah khusus yang mengingkari ucapan orang-orang awam, yaitu kita serahkan pada yang di atas. Ini ucapan yang berbahaya, kata mereka. Ucapan yang berbahaya. Ucapan sesat, bahkan mereka mengatakan seperti itu. Maka begitu pula yang didapati Ibnu Abbas ketika menyampaikan hadis sifat. Beliau mengatakan, mafaraku haula. Kenapa mereka merasa takut, merasa enggak terima ketika disampaikan hadis yang berkaitan dengan sifat? Yajiduna riqatan inda muhkami. Mereka mendapati rasa takut ketika mendapati ayat-ayat atau dalil-dalil yang sifatnya muhkam. Maka dari asar ini kita bisa petik faedah bahwasanya adillatus sifat itu sifatnya muhkamat. Muhkamat ay wadihat. Dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu sifatnya muhkamat. Apa itu muhkamat? Yaitu jelas, gamblang, sangat bisa dipahami. Bukan termasuk dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yang maknanya belum bisa diketahui. Sama jalan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memiliki tangan dan kedua tangan Allah terbentang. Maka itu sifatnya muhkam, maknanya jelas, maknanya gamblang. Dan diimani sebagaimana yang difahami dari ayat tersebut. Maka inda ahli sunnah, ayat-ayat sifat itu bersifat muhkamat. Ay wadihat bayyinat, jelas gamblang, tidak perlu ditakwil. Maknanya jelas. Yanzilu rabbuna, Allah turun, ya jelas maknanya Allah yang turun. Innallaha ja'ala as-sama fi isbi wal arda fi isbi wal asyaru fi isbi wan nujumu fi isbi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit itu dalam satu jarinya. Begitu pula bumi dalam satu jarinya. Begitu pula pohon-pohonan dalam satu jarinya, dan yang semisalnya, ila akhiril hadis. Ahlussunnah memahami hadis ini bersifat muhkam, jelas gamblang. Ketika Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan sesuatu di atas jarinya atau pada jarinya, maka ahlussunnah memahami bahwasanya betul sesuai dengan redaksi hadis. Allah punya jari. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pula, wa kilta yadai rahmani yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Maka maknanya jelas. sebagaimana redaksinya, tidak perlu takut untuk mengimaninya. Sebagaimana redaksi, bahwasanya kedua tangan Allah kanan itu diimani sebagaimana redaksi. Ini maksud dari Ibnu Abbas. Yaduna reputan inda mahkam. Mereka mendapati rasa takut, berat untuk beriman terhadap dalil-dalil yang sifatnya muhkam. Nah, sehingga dari athar ini bisa kita petik faedah bahwasanya ahadithus sifat atau adillatus sifat muhkamat. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ari menganggap bahwasanya dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat itu sifatnya mutasyabih. Mutasyabih, yakni mananya belum jelas. Mananya enggak gamblang, enggak terang. Sehingga harus ditakwil dulu. Jangan diterima mentah-mentah. Atau jangan difahami secara polos. Ini pendapat mereka. Seperti tadi ketika yanzilu rabbuna ila sama'i dunia, Allah turun ke langit dunia. Mereka mengatakan jangan difahami bahwasanya betul-betul Allah lah yang turun. Jangan polos ketika memahami. Itu ayat yang atau dalil yang sifatnya mutasyabih. Harus kita takwil dulu. Harus difahami dengan kaidah kita, kaidah mantik dulu. Karena kalau difahami secara polosan, konsekuensinya begini, begini, begini, begini. Sehingga mereka menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai logika. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa yahlikuna 'inda mutasyabih. Dan mereka binasa ketika terjatuh di dalam dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih. Dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih. Di antaranya adalah apa yang terjatuh di dalamnya orang-orang dari kalangan ahlul kalam. Semua dari kalangan ahlul kalam. Orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenapa bisa menolak sifat-sifat Allah? Di antaranya karena mereka terjatuh di dalam ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Nah, mereka memahami, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdalih dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah mereka. Berarti kalau tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia punya tangan, maka enggak mungkin kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala pun punya tangan, padahal ada dalilnya. Maka harus dinafikan. Dalil-dalil yang seakan-akan menetapkan bahwasanya Allah punya tangan itu harus ditakwil. Harus dirubah. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Mereka terjatuh di dalam mutasyabih. Nah, sehingga berpegang teguh dengan satu dalil tapi membuang dalil yang lainnya. Berpegang teguh dengan dalil yang sifatnya bisa tarik ulur, tapi meninggalkan dalil-dalil yang lainnya yang seakan-akan menyerang mereka. Ini metode atau manhajnya orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Contoh lain. Ketika orang-orang Asy'ariyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Mereka berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di manapun kalian berada. Menurut mereka berarti Allah Subhanahu wa taala itu posisinya di mana-mana bersama kita. Enggak boleh mengatakan Allah itu di atas. Nah, padahal lafaz ma'a bersama itu maknanya di dalam bahasa Arab itu macam-macam. Macam-macam maknanya. Ada ma'a, maknanya bersama seseorang yang sifatnya mutlak. Misal seorang, di mana si fulana? Ma'i, masih sama saya. Si fulana masih sama saya. ketika ditanya, bagaimana si fulana ketika ada isu-isu, kok ada isu-isu kamu bercerai dan misalnya, loh si fulana sekarang gimana? Loh, masih sama saya, artinya masih menjadi istri saya, masih bersama saya, walaupun mungkin istrinya sementara di rumah orang tuanya, artinya tidak cerai. Walaupun dari sini artinya lafaz ma'a bersama itu tidak semata-mata dipahami bersama dalam satu tempat. Ma'iyatul ikhtilat, bersama dalam satu tempat, satu posisi, satu tempat. Nah, namun orang-orang dari kalangan ahlul kalam, orang-orang asy'ariyah memahami bahasanya yang namanya ma'a itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Artinya Allah betul-betul bergabung bersama kita. Ma'iyatu al-ikhtilat wa imtizaj. Betul-betul bersama kita di tempat ini dan yang semisal. Namun mereka melupakan dalil-dalil yang sangat banyak yang menerangkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Dan pada hakikatnya antara adillatul ma'iyah, dalil yang menetapkan atau menjelaskan bahwasanya Allah bersama kita, dengan dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah itu di atas, tidak ada penafian. Karena lafaz bersama atau ma'a itu maknanya sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak harus satu tempat. Seperti tadi kita contohkan. Si fulan ketika ditanya, apakah si fulanah itu sudah pisah sama kamu? Jawabannya enggak. Wa ma'i, dia masih sama saya, masih istri saya. Walaupun istrinya di tempat orang tuanya, jauh di luar kota atau di luar provinsi. Sehingga lafaz ma'a ini tidak secara mutlak difahami ma'iyatu al-ikhtilaf wa imtizaj. Nah, dan inilah metode ahlul bid'ah di setiap jenis-jenisnya. Pasti berdalil atau berdalih dengan dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yang bisa tarik ulur, yang bisa dibawa pemahamannya ke pemahaman mereka, seakan-akan bisa menguatkan pendapat mereka. Namun menolak, mengingkari atau membuang dalil-dalil yang seakan-akan menyerang mereka. Beriman kepada satu sisi dalil tapi tidak beriman kepada dalil yang lainnya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, prinsip dan manhaj mereka di dalam memahami dalil dipahami secara keseluruhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan adapun orang-orang yang kokoh keilmuannya, maka prinsip mereka yaqulun amanna bihi. Mereka mengatakan amanna bihi. Kita beriman kepada ayat-ayat yang ada, kullun min indi rabbina, semuanya dari Allah. Enggak mungkin bertabrakan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lainnya saling menjelaskan, saling menerangkan. Sehingga mereka pahami secara menyeluruh dalilnya. Tidak dipahami satu sisi, tapi ditolak sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Dan adapun baqiyat ma fi hadzal bab, insyaAllah fi darsil qadim bi'inillahi tabaraka ta'ala wal afwa lil italah. Wa sallallahu salam wa barak ala nabiyyina Muhammad.